Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man ra'aha azza bainal anam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladhi waqafa amama ahli dunya yad'uhum ila dinihi bi kulli iqdam. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil islam amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu adzim. Yang kami muliakan Tuan Guru Muhammad Sahrul, para ustaz, tuan-tuan guru, tuan-tuan khalifah, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat bersyukur, hakikat tempat bersyukur cuman kepada Allah. Tetapi dalam adab kita juga disuruh bersyukur kepada sesama manusia. Khususnya orang yang telah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama. Jalan-jalan menuju keridhaan Allah. Apa kata Rasul dalam hadis qudsi? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur juga kepada Allah. Berterima kasih kita kepada tuan-tuan guru kita yang telah mengajarkan kepada kita tariqah, ilmu zikir, ilmu ma'rifatullah. Sehingga dengan itu mendatangkan kepada kita kehusukan di dalam ibadah-ibadah kita. Banyak orang beribadah tapi hilang daripada ruh ibadah. Banyak orang sholat tapi tidak menegakkan sholat. Banyak orang yang takbiratul ihram tapi batal takbirnya. Banyak orang yang ruku tapi batal rukunya. Banyak orang yang sujud batal sujudnya. Banyak orang yang salam batal salamnya. Disebabkan tidak dia sampai kepada ma'rifatullah. Tidak kenal dia kepada Allah. Dia mengerjakan sholat, tidak menegakkan sholat. Dia berpuasa, tidak saum yang sebenarnya. Dia pergi haji tapi tidak menegakkan haji. Dia membayar zakat tapi tidak dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Maka semua itu ditolak oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tasawuf, tarekat, jawaban untuk menghindarkan kita daripada ibadah yang sia-sia. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir dilihat orang, didengar orang. Ibadah batin tidak dilihat orang, tidak didengar orang. Malaikat pun tidak tahu kecuali hanya Allah yang mengetahui dan menerimanya. Dan Allah saja yang pantas membalas. Ini yang mau dicari oleh orang-orang yang belajar tasawuf. Ini yang mau dicari oleh orang-orang yang bertarekat. Dan insya Allah tuan-tuan guru kita, para alim ulama kita, sampai mereka ke sana, sempurnalah ibadah mereka. Tanda tanya kita. Maka tidak usah heran kalau orang-orang sufi dalam beribadah tidak cari surga, tidak cari pahala. Orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, orang-orang ahli tarekat, mereka beribadah cuma cari satu, ridha Allah. Tidak cari pahala, tidak cari surga. Kalau dia cari pahala masih cari makhluk. Kalau dia cari surga masih mengejar makhluk. tujuan orang-orang tasawuf itu beda. Walaupun hampir-hampir sama kelihatan ibadah johirnya, tapi makrifatnya berbeda. Yang dinilai Allah, yang sampai kepada Allah, sisi batin itu bapak-bapak yang lebih cepat. Lebih cepat hati seorang ahli tarekat, ahli makrifat, yang takbiratul ihram belum angkat tangan, tapi sudah takbir hatinya. Nanti ini kita bahas dengan kaitan Isra Mi'raj. Awak sudah angkat tangan pun Allahu Akbar, belum juga takbir hatinya. Wah, ini agak keras nyari. Orang ahli tasawuf, ahli tarekat yang sudah makrifat, belum angkat takbir, sudah takbir hatinya. Mana dulu sampai kata hati sama perbuatan johir? Kata hati. Tuan-tuan belum lagi pergi dari sini ke Amerika, karena sudah pergi ke Amerika, pejam mata, saudara sampai sudah di Washington di sini. Saudara sudah pernah ke Kuala Lumpur, sekarang duduk di sini, Anda bayangkan Anda di Kuala Lumpur, Anda sudah sampai di sana hati Anda. Mana dulu kata hati Anda, tuan-tuan punya hati, dengan tuan-tuan punya badan, mana duluan sampai? Mana duluan sampai? Mana duluan sampai gerak hati kita sama gerak badan kita? Gerak hati gitu. Makanya yang dituntut awal ini, takbiratul ihram sudah juga, Allahu Akbar. Tangan sudah naik, mulut sudah mengucapkan Allahu Akbar, hati masih belum takbiratul ihram. Ikhlas awak bicarakan ke sana kemari, hati awak pun tak kunjung ikhlas. Sombong awak gembar-gemborkan supaya jangan buat, tiap hari pagi sore dan petang sombong tetap awak lakukan. Maka tadi waktu baca ayat suci Al-Quran, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah. Ada orang membenarkan Allah dengan ucapan, bagus. Tapi ada orang membenarkan ayat-ayat Allah dengan amalan dan perbuatan. Mana yang lebih paten? Tuan-tuan, saya yakin jawabannya sama dengan saya. Mana yang lebih hebat, orang yang membenarkan ayat Allah dengan perkataan atau dengan bukti perbuatan? Bukti perbuatan. Lalu salahkah orang yang mengatakan sadaqallah ngajin dengan mulut? Tidak. Tadi sudah disampaikan. La ilaha illallah itu tidak pun di hati kita. Seperti itu, sekurang-kurangnya sudah lebih baik ucapan la ilaha illallah yang tidak dengan makrifat. Sekurang-kurangnya. Daripada mengucapkan yang lain. Kalau dengan makrifatullah, jauh lebih hebat lagi. Tidak dengan makrifat pun kita ucapkan la ilaha illallah, sudah luar biasa. Apalagi dengan makrifat. Ini ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini peristiwa yang terbesar kedua, mukjizat kedua setelah Al-Quran. Jadi mukjizat kepada Rasulullah itu yang pertama Al-Quran, Pak, yang paling tinggi. Mukjizat kedua kepada Rasulullah Isra Mi'raj. Kenapa Ustaz Isra Mi'raj? Ini luar biasa. Makanya awal ayat tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Periksa ayat Al-Quran sedikit, ayat-ayat yang dimulai dengan kata tasbih. Setiap dimulai dengan tasbih, itu mengandung makna peristiwa yang luar biasa. Banyak orang yang sudah Islam di zaman Rasul, mendengar Rasul pulang Isra Mi'raj keluar dari Islam. Orang munafik meninggalkan Islam. Orang yang imannya gantung-gantung ragu-ragu. Ketika Rasul pulang dan mengatakan, ana tadi malam Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus ana naik ke langit, kata Rasulullah. Yang Islam saja keluar dari Islam. Luar biasa. Makanya ayat ini subhan. Tasbih. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra. Yang memperjalankan asra itu kalau jalannya malam, kalau jalannya siang safar, bahasa Arabnya beda. Itu bahasa Arab itu tata bahasanya luar biasa, Pak. Jalan siang sama jalan malam beda. Kalau jalannya siang safar, kalau jalannya malam asra, makanya itu subhanalladzi asra. bukan subhanallah jasparo. Maksud si Allah yang memperjalankan perjalanan itu malam, memperjalankan bi'afud bihi hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang yang pertama kali keluar dari Islam sudah orang Islam, kenapa Pak? Tidak mungkin dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu kalau jalan pada waktu itu naik onta itu berbulan-bulan. Nabi Muhammad tidak sampai satu malam, tidak mungkin. Tidak mungkin dengan ilmu mereka pada saat itu. Ilmu Allah tidak dilepas, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Di zaman modern terbukti Isra Mi'raj itu hal yang biasa, kata para ilmuwan. Lama-kelamaan Islam ini dibenarkan oleh ilmuwan teknologi-teknologi modern akan membenarkan Islam. Banyak sudah kejadian Islam yang dulu ditentang oleh orang kafir, sekarang dibenarkan secara ilmiah oleh orang kafir juga. Dibenarkan. Salah satu yang membenarkan Isra Mi'raj siapa? Walaupun tidak secara langsung, Albert Einstein, seorang ilmuwan yang tersohor dalam ilmu fisika, mengatakan ada relativitas waktu. Kata Einstein, apabila waktu itu ya, benda bergerak sangat cepat, atau katanya, bergeraknya benda, kecepatan satu benda, ya, semakin cepat benda bergerak, semakin sedikit waktu. Jadi kalau benda itu bergerak cepat, waktu semakin kecil. Maka itu dibilang S berbanding terbalik dengan T. Ya. Contoh Pak, dari sini ke tebing 80 km Pak. Jaraknya tetap 80. Bapak ke sana naik mobil Bapak yang harga 6 miliar. Saya belum punya Pak, kalau mau kasih nggak apa-apa. Ya. Tebing Medan Pak 80 km. Contoh, Bapak naik mobil Bapak yang harga 6 miliar ya, dengan kecepatan 160 km Pak. Jaraknya 80 km, kecepatannya 160 km. Bapak dari Medan ke Tebing berapa jam Pak? Setengah jam. Subhanallah, orang-orang perekat matematika dan metafisikanya luar biasa Pak. Langsung setengah jam. Betul kan? Saya Pak naik beca. Naik beca Pak. Dari sini juga sama, kita start dari amplas Pak. Atau sama-sama kita start dari pondok kita ini Pak. Bapak setengah jam sampai dengan mobil harga 6 miliar, kecepatan 160 km per jam. Setengah jam Bapak, saya naik beca Pak. Sama bergerak waktunya, jam 7 pagi kita bergerak Pak. Bapak setengah 8 sudah sampai sana. Betul Pak? Setengah jam, jam 7 kita bergerak, Bapak di sana. Saya Pak naik beca. Hari Raya Capung baru sampai. Betul Pak? Betul Pak? Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj kendaraannya apa? Buruk. Barkun. Arti barkun bahasa Arab cahaya. Ini kita main ini Pak. Kita main ke sini dulu nih, biar kita yakin betul Isra Mi'raj ini dibenarkan oleh sains modern. Kan gitu Pak? Bukan kita ngikut ini asal-asalan, supaya kalau tanya orang kita bisa jawab nih. Banyak ilmuwan Amerika masuk Islam gara-gara baca buku Islam yang dongeng. Rupanya terbukti. Nggak usah saya ceritakan itu. Kenapa? Biar dipanggil lagi. Ya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW Isra Mi'raj naik kendaraan barkun, cahaya. Cahaya Pak, kendaraan. Barkun itu cahaya, kilat. Albert Einstein bilang sampai dunia kiamat tidak ada kecepatan yang bisa melebihi dan menandingi kecepatan cahaya katanya. Sampai dunia kiamat. Jadi kecepatan yang paling tinggi itu adalah kecepatan cahaya. Nabi kita naik kendaraan barkun, Pak, cahaya. Kecepatannya 3 × 10^8 meter per detik, 300.000 kilometer per detik. Satu detik, trek itu 300.000 kilometer ditempuh barkun cahaya. Bergerak di ruang tanpa gesekan lebih cepat lagi. Maka kata Albert Einstein, seandainya ada satu benda yang bergerak sama dengan kecepatan cahaya, kalau ada benda yang bergerak sama dengan cahaya, maka waktu jadi nol. Kalau ada benda yang bergerak melewati kecepatan cahaya, waktu mundur, time tunnel, terowongan waktu, kembali ke masa lampau. Ini sudah dibuktikan, Pak. Bagi kita, mungkin atau tidak mungkin, saudara, yakin dengan iman Isra Mi'raj benar, zahir dan batinnya Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah, Palestina, Mi'raj ke langit bertemu Allah dalam waktu kurang lebih setengah malam, kurang lebih waktu 4 jam. Kita terima dengan iman, wajib itu adanya, benar karena diperjalankan oleh Allah yang maha hak, yang maha kuasa, yang diperjalankannya hambanya yang mulia. Pantas dengan iman, tidak ragu, tidak bergeser. La raiba fihi. Tidak ragu sedikit pun. Hudal lil muttaqin. Enggak ragu itu enggak boleh nanya. Kalau udah nanya, ragu. Makanya dalam tarekat jangan banyak tanya, banyak beramal. Banyak tanya tak jadi. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Mampus. Ini bukan ilmu cakap, ini ilmu rasa. Kau rasakan, kau dapat. Kau tak merasa, lenyap, selesai. Cari gurunya, cari ahlinya. Tidak bisa sendiri. Diterkam sama harimau nanti. Harimau akan menerkam seekor kambing yang bercerai dari rombongannya. Makanya waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padu pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Kayak tadi kita zikir, kalau sendiri enggak nangis Bapak, ketawa Bapak. Karena rame kita, energi yang kuat menimpa, mendatangi energi yang lemah. Energi yang lemah ditopang oleh sebelahnya yang kuat. Datang sebuah gerakan energi. Sebahagian menangis karena teringat dosa, sebahagian menangis karena kesalahan yang banyak. Menangis terseduh-seduh. Itu apa? Energi yang kuat menyambangi, menyampaikan energi yang lemah. Kalau itu difoto dengan foto ultraviolet, ultraviolet yang canggih, maka akan nampak itu getaran energi jernih yang luar biasa. Kalau kita sendiri, bahaya. Saya teringat satu kisah. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang penghulu tasawuf, seorang penghulu tarekat, diakui oleh semua aliran tarekat sebagai penghulu. Betul, tuan-tuan? Betul. Suatu ketika di bulan Ramadan sedang jalan-jalan sama muridnya. Bukan jalan-jalan kayak kita. Sedang jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka dakwah menyampaikan ajaran agama Islam. Di tengah-tengah itu, pada satu bulan Ramadan, maka semua Syekh Abdul Qadir Jailani dan para muridnya sedang puasa. Mereka sudah sangat haus, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah bilang kepada muridnya, antum, anda jalan duluan, anda belakangan. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani sudah terasa lemas, sudah terasa capek dalam keadaan puasa. Maka muridnya jalan di depan, Syekh Abdul Qadir jalan di belakang. Pada saat itu, tiba-tiba yang tadinya panas, ada awan hitam yang melindungi mereka. Begitu awan hitam ini melindungi mereka, terasa sejuk, terasa dingin. Dan sesaat itu juga di depan mereka tumbuh sebuah pohon kurma yang sudah lengkap dengan kurma yang sudah masak, siap untuk dipetik. Dan kemudian di samping pohon kurma tadi terbentang air yang putih, air yang jernih, yang segar. Maka kala itu datang suara, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani dan para murid-muridnya, aku adalah Tuhan kalian. Hari ini aku halalkan apa yang aku haramkan kepada yang lain. Maksudnya, hari ini dihalalkan oleh suara tadi, boleh makan, boleh minum. Walaupun itu bulan puasa. Murid Syekh Abdul Qadir Jailani dengan masih mentahnya makrifatnya, memandang suara ini sebagai suara kebenaran. Memandang ini sebagai suara yang hak. Ini perlunya berguru, belajar zikir, belajar tarekat. Ya. Maka murid-murid ini pun tadi lari menuju pohon kurma, menuju air yang ada dengan maksud menuruti suara tadi. Mereka kan puasa. suara tadi bilang halal. Maka murid-muridnya sudah hampir meminum air, sudah hampir memakan kurma. Syekh Abdul Qadir Jailani berteriak dari belakang, berhenti! Berhenti! Maka murid-murid semua berhenti. Ini perlunya guru, kalau guru bilang berhenti, berhenti, jangan jalan terus. Kalau guru bilang jalan, jalan, jangan berhenti. Itu perlunya imam. Umat Islam sekarang kan tak kehilangan imam. Kecuali anak saya Muhammad Imam Paruki namanya. Nah muridnya berhenti karena guru bilang berhenti, jangan minum, jangan makan. Suara tadi bilang. Ini kan berat Pak ujiannya. Memang kita lagi haus, lagi apar, ada suara bilang boleh makan, boleh minum. Suara satu lagi jangan. Kalau kita Pak kira-kira pilih suara pertama Pak, suara kedua Pak. Alhamdulillah, pilih suara kedua kata Bapak-bapak. Pilih kata guru ini mantap imannya. Kalau di luar sana pilih suara pertama. Kita di sini enggak pilih suara kedua. Tidak kata guru, jangan. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani balik ke belakang. Karena suara tadi dari belakang Syekh Abdul Qadir Jalani. Balik Syekh Abdul Qadir Jalani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Begitu saya berlukadir jalan balik dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka tiba-tiba suara tadi berubah wujudnya menjadi wujud iblis yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan dan sangat jelek. Maka suara dari berlukadir. Rupanya itu suara iblis. Apa katanya? Abdul Qadir jalan, kenapa engkau tahu bahwa itu aku? Kenapa kau tahu aku? Ini Pak, ini ada kaitannya nanti ini. Kenapa kau tahu itu aku? Apa kata si Abu Qadir? Aku tahu mana perintah Allah Tuhanku, mana perintah iblis musuhku. Yang pertama kata si Abu Qadir, ya. Hukum Allah Tuhanku tidak berubah. Kalau dulu dia haramkan, sekarang dia haramkan, nanti pun tetap haram. Kalau sekarang dia halal, dulu dihalalkannya, sekarang halal, nanti sampai dunia kiamat tetap halal. Tidak pernah berubah hukum Allah Tuhanku. Dan kau sudah berubahnya, pasti kau bukan Allah. Ini pakai makrifat. Kalau enggak dapat. Wah, asal dah enak saja, ajar aja. Kata siapa ini? Enggak pedulilah mau kata iblis, kata setan, suka yang penting enak. Jadi, yang kedua katanya, hukum Allah, hukum Tuhanku itu, yang kuyakini itu, tidak pandang bulu. Mau untuk orang Amerika, mau untuk orang Inggris, untuk orang Jawa, untuk orang Ambon, tetap sama. Puasa bulan Ramadan, haji bulan Dzulhijjah, tidak berubah hukum, tidak berubah karena suku. Setan kalau menggoda Pak, luar biasanya dia enggak putus asa Pak. Enggak putus asa. Yang putus asa kita dibuat setan. Setan dalam menggoda enggak putus asa, tetapi setan menggoda manusia lewat keputus asaan. Ini cantik setan. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah jelas-jelas menyatakan engkau iblis, engkau setan. Belum selesai setan tadi menggoda. Digoda dengan kenikmatan tidak mempan. Betul? Disuruh makan, suruh minum, tidak mempan. Saya belum kau jalani dan murid-muridnya. Tapi setan enggak putus asa, enggak terus. Setan bilang, oh iyalah kalau gitu kau udah tahu aku pergi ya. Enggak. Kalau kayak gitu pasti bukan setan. Kalau kayak gitu pasti bukan iblis. Karena dia setan, karena dia iblis, kepada Allah saja dia berani janji. Ya Allah, aku telah engkau hukum dengan keluar dari jannahmu. Engkau tetapkan tempat akhirku surga. Aku minta dua saja ya Allah. Itu iblis minta sama Allah, sudah dikutuk Allah, dikeluarkan dari surga, tempat akhirnya neraka, masih sanggup iblis minta dua permohonan kepada Allah. Karena Allah Maha Pengasih lagi penyayang, Allah kabulkan dua permintaannya. Apa dua permintaan iblis kepada Allah? Panjangkan umurku ya Allah. Yang kedua, izinkan aku menggoda anak Adam, kecuali yang tidak bisa kugoda yang ikhlas. Yang sholat digoda sama setan. Jangan cerita. Setan itu menggoda orang yang ibadah, Pak. Kalau yang gak ibadah gak perlu digoda. Itu dante-anteknya. Ya. Yang sholat, Pak, yang digoda setan. Yang gak sholat gak perlu digoda. Itu justru dari pasukan dia. Yang puasa yang digoda setan. Yang zikir yang digoda setan. Yang haji yang digoda setan. Yang sedekah yang digoda setan. Yang gak buat semua itu gak perlu digoda. Kenapa? Kita ada barang baru, yuk kita cari kawan lain. Ada cerita itu. Apa kata iblis? Gagal dengan godaan pertama. Dia tahu, digoda dengan makan gak bisa, digoda dengan minum gak bisa. Gak putus asa, apa dia bilang? Luar biasa kau Abdul Qadir Jailani. Agak lembut merayu dan sedikit menipu. Hebat kau Abdul Qadir Jailani. Sudah 700 orang alim yang aku sesatkan dengan kayak tadi. 700 orang alim sebelumnya. Disesatkan saya Abdul Qadir Jailani dengan perkara yang tadi. Dikasih kenikmatan. Maka banyak orang sesat itu bukan dikasih cobaan, Pak. Dikasih kenikmatan. Betul? Tadinya gak ingat dia sama karaoke. Tadinya gak ingat dia sama kafe. Karena sudah ada duit, gajinya udah 10 juta, 20 juta sebulan. Itulah kerjanya tiap hari. Waktu gajinya 500 ribu, 700 ribu, 1 juta sebulan. Tiap hari makan di rumah sama anak bini. Begitu gajinya 30 juta, dia makan sama bini orang lain. Dia pun bilang, kalau aku lihat anak-anak, aku ingatlah anakku di kampung. Kalau aku lihat anak kecil, aku teringat sama anakku yang masih kecil. Kalau aku teringat lihat anak yang gadis, aku teringat sama anakku yang gadis. Tapi kalau aku lihat bini orang, aku lupa sama biniku sendiri. Katanya bapak yang di lembau itu. Kita lanjut, Pak. Aku karena bapak bilang kalau enggak aku selesaikan di sini. Lanjut. Sudah 700 orang alim aku sesatkan dengan perkara yang kayak tadi. Kau luar biasa kau. Buat kau saya Abdul Qadir Jailani. Kalau ditambah kena yang kedua. Iya memang saya ini luar biasa. Kalau kita kan dipuji orang kan gitu kita. Masuk setan lewat pujian, gagal lewat memberikan kenikmatan, lewat dengan makanan dan minuman, gagal setan menggoda Abdul Qadir Jailani dan muridnya situ. Maka setan masuk cara yang kedua, memuji. Hebat kau Abdul Qadir Jailani, 70 sudah, 700 sudah orang alim aku sesatkan, kau enggak bisa sesat kau. Hebat kau, enggak ada yang bisa kayak kau, kata setan. Kalau kayak awak anjut nih. Udah bagus pun ceramah awak supaya diakui orang, awak tanya juga dia. Gimana ceramah aku tadi? Awak minta pengakuan dalam hati awak supaya dibilang dia hebat. Terkurang ajar awak. Awak enggak juga. Kita kadang-kadang kita bilang ikhlas. Kita udah merondok. Kita beribadah merondok. Ini sampai kepada. Maka ditasomi hati, Pak. Ngeri kali hati ini, Pak. Kalau bisa kita memelihara hati, sampailah amalan kita. Kalau kita tak bisa memelihara hati, hancur, remuk, redam ibadah ini. Maka tuan-tuan guru kita itu di situnya itu, dia pokoknya hati ini, biarlah banyak ibadah asal hati terpelihara. Ibadah banyakkan juga, jangan pula prinsipnya biarlah sedikit ibadah asal hati terpelihara. Itu udah bagus, tapi yang lebih bagus lagi, biarlah banyak ibadah asal hati terpelihara dari ma'rifatullah. Kita terkadang beribadah, kita rahasiakan, kita tak mau orang tahu, kita sedang puasa sunat, kita tak mau orang tahu. Iya kan? Kita rondokkan, kita sembunyikan puasa sunat kita. Kita sembunyikan tahajud kita. Tapi hati kita masih berkata, di sela-sela hati kita masih berkata, maunya orang ini tahu ya aku sembunyikan puasa sunat itu. Maunya orang tahu. Kita udah sembunyi, Pak. Makan Ustaz sekarang. Iya kan? Enggak, belum lapar, belum haus. Kita menyembunyikan bahwa kita puasa sunat. Tapi hati kecil kita berkata lagi apa? Maunya orang ini tahu ya kekuasaan sunat yang kusembunyikan. Cicit. Kono. Kalau bahasa. Ya kan? Padahal kita sembunyikan, Pak. Kita sembunyikan. Enggak kita bilang, Ustaz minum Ustaz. Oh, saya puasa. Enggak bilang. Enggak bilang. Enggak bilang puasa. Oh, nanti ya silakan. Menghindar. Tapi hati masih berkata juga, maunya dia tahu aku puasa ya. Ini yang dijaga, Pak. Beribadah, jangan beribadah diiringi dengan kesombongan, jangan diiringi dengan keriaan, jangan dihindar, jangan ibadah diiringi dengan syirik. Ada ustaz orang beribadah dengan diiringi kesombongan, banyak. Ada orang beribadah diiringi dengan kesyirikan, tidak sedikit. Kalau takbiratul akhram, kan dia sholat, dia mengatakan, dia mengangkat dalam hatinya. Inilah hebatnya, aku enggak keesian itu. Aku bisa takbir sholat 5 kali satu hari satu malam, tak tinggal tahajud. Aku 20 rakaat sholat duha, aku tak pernah tinggal. Hebat kali aku ini, katanya. Sholat juga dia. Syirik. Karena dia masih memandang perbuatan itu terbit dari dirinya, maka hilanglah perbuatan afal yang terbit daripada Allah. Sampai-sampai tak boleh. Di mana dapat ini tasawuf? Di mana bisa amalkan ini tarekat? Ayo masuk wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah untuk dapatkan surganya yang seluas langit dan bumi. Bersegera, jangan tunggu-tunggu. Tiga perbuatan yang cuma diizinkan Allah untuk cepat-cepat, yang lainnya tidak boleh terburu-buru. Cuma tiga, ada tiga atau empat perbuatan yang boleh cepat-cepat. Yang pertama, taubat, segera. Belajar nih, oh, betul nih, tarekatnya mantap nih, mantap nih semua kita. Tapi tidak masuk. Aku dulu sebelajar belum belajar. Cuma kadang-kadang orang tarekat pun tidak semua. Ada segelintir, baru belajar, ini kayak main kerati. Kenapa kayak main kerati? Baru belajar diobral dan semua, orang pun bingung. Kok oh, kalau belum kenal diri kau, macam mana kau mau, kalau belum kenal diri kau, tak bisa kau kenal Tuhan. Gak sah sholat kau, gak sah puasa kau, itulah kau. Wah. Ini yang baru kemaru, kayak pemain kerati, kalau baru ban hitam, dia mau semua orang tahu bahwa dia pemain kerati. Kan gitu. Kalau udah dan tiga dan empat kayak aku, nggak perlu. Nggak perlu orang tahu aku pemain karate. Begitu datang, dia aku tendangkan tercampak 6 kilometer. Nah, ini pun kita, orang tarekat pun ada yang begini. Tapi tidak semua ya. Jangan nanti dia tak mau masuk tarekat gara-gara orang tarekat yang begini. Ini ada, dimanapun ada yang begini. Orang di antara Nabi Muhammad aja, dimanapun Nabi Muhammad berada di situ ada Abu Jahal kok. Nggak usah jauh-jauh. Udah. Jadi jangan bapak-bapak, tuan-tuan tengok orang yang tarekat gitu, dia lagi semangat-semangatnya juga jangan salahkan, biasa itu. Sama kalau kita baru nonton film koboi. Dulu tuan-tuan waktu muda macam saya, tahun 90-an, 80-an pulang nonton film koboi dari bioskop, kalau kita baru pulang nonton koboi, kita tangan kita begini pulangnya. Kita baru semangat-semangatnya nengok film tadi yang sedikit-sedikit main tembak. Betul. Kita pulang dari sana tangan kita gini. Pulang nonton. Udah pandekah kita menembak? Tidak, pistol pun tak ada. Gaya saja. Ah, udah. Besoknya kita nonton film silat. Jackie, apa? Kalau dulu bukan Jackie Chan, belum ada. Bruce Lee. Begitu kita nonton film Bruce Lee, kita pulang udah gaya Bruce Lee. Bruce Lee ahli kumpu. Kita begitu pulang keluar dari bioskop gini-gini. Padahal kita tidak pandai main kumpu. Ini ada juga, Pak. Tapi jangan salahkanlah, biarlah dia dari gayanya. Dan belajar. Biar tahu kita. Jadi di tarekat, di tasawuf, belajar tentang membenarkan ayat Allah lewat perbuatan dan perasaan. Bukan perkataan. Perkataan bukan salah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Udah kita buktikan. Maka ada seorang ahli tasawuf, ahli tarekat. Begitu dia ada orang baca Quran, dia bilang, Sadaqallahul azim. Yang dibaca ayatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi ila alallahi rizquha. yang maknanya tidak satu binatang melata pun kecuali di tangan Allah rezekinya. Segala yang mengurus rezeki Allah, itu makna ayat. Mau yang melata, mau yang berjalan, mau yang di bumi, mau yang di bawah bumi, mau yang dalam air maupun yang di udara, semua diatur Allah rezekinya, daripada Allah rezekinya. Maka orang ini begitu mendengar si Qori bilang sadaqallahul azim, dia enggak bilang sadaqallahul azim bahasanya, dia pilih pergi ke gua untuk sadaqallahul azim. Dia pergi ke gua, dia pergi ke gua yang tidak ada orang. Dia masuk ke dalam gua. Aku mau membuktikan sadaqallahul azim. Aku mau membuktikan bahwa Allah itu benar perkataannya. Kata Allah yang di langit, yang di bumi, Allah yang ngatur rezekinya. Aku mau buktikan itu. Dia masuk ke dalam gua. Kalau memang betul itu. Dia duduk zikir 40 hari 40 malam enggak makan, enggak minum. Dia duduk zikir. Ya. Tidak makan, tidak minum. Dia cuma mau membuktikan sadaqallahul azim bahwa Allah yang mengatur rezeki. Enggak perlu nyari. Coba dia tes. Ini kerangka membuktikan. Di sini terjadi tasawuf sama tarekat. Kalau mengucapkan enggak usah diajari. Asal pandai cakap bisa sadaqallahul azim, bismillahirrahmanirrahim, pandai itu semua. Allahu akbar tahu semua. Salah, enggak. Tasawuf ini enggak mau nyalah-nyalakan. Kita mau lebih tinggi saja sedikit di sisi Allah, di sisi manusia enggak apa-apa. Kita mau Allah naikkan aja derajat kita sedikit. Sampai kepada. Maka dia duduk 40 hari 40 malam. Kalau aku mati karena enggak makan, bohong Allah katanya. Tapi Allah benar, aku yakin Allah benar. Aku enggak akan mati duduk 40 hari 40 malam. Karena rezeki dikasih Allah. Duduk 40 hari 40 malam. Membuktikan ayat Allah dengan perbuatan. Laparlah Pak, jangan 40 hari 40 malam Pak. Tapi tidak ada niat. Orang cuma 8 jam aja pun banyak yang pingsan. Ini ntar lagi kan, ini udah di akhir nih, Rajab, Sa'ban, masuk Ramadan. Duduk dia. Duduk. Nggak makanlah 40 hari 40 malam. Tapi dia yakin, sadaqallahul azim tadi benar. Pada hari ke-40, dia udah nggak makan 40 hari. Tapi enggak mati. Bisa Ustaz? Bisa. Kalau udah sampai, kalau belum sampai jangan coba-coba. Ya. Nanti itu ada bahasan ceritanya. Pak luar rumah. Datang orang berburu. Orang berburu di tengah hutan, kehujanan. Karena kehujanan masuk ke dalam gua. Begitu di dalam gua mereka mau makan rotinya dan air minumnya. Ditengok, kok ada orang duduk, diam aja. Woi, Pak, diam aja deh, orang zikir. Kalau kita zikir, diam. Jangan pula kan bilang, misalnya datang orang kan, Pak. Woi, ada apa? Enggak, baru sambung lagi, enggak. Ah, ya. Nah. Diam aja deh, zikir. Woi, Allah, zikir. Pak, Assalamualaikum. Woi, diginikan, diam aja deh, orang zikir. Aku membuktikan bahwa sadaqallahul azim, rezeki daripada Allah. Udah 40 hari Pak enggak makan minum. Datang kawannya satu lagi. Udahlah itu peka itu rasa tuli itu katanya kan gitu. Orang ini enggak enak makan sendiri, maksudnya mau kasih juga dia. Udah masukkan aja roti ini ke mulutnya katanya. Dia ambil roti ini tadi dimasukkan ke mulutnya karena ditanya diam aja disentuh diam aja, mikir bisu dimasukkan roti ke mulutnya. Begitu dimasukkan bukan alhamdulillah, sadaqallahul azim. Benar firman Allah. Benar kan Pak? Berusaha dia mendapatkan roti tadi? Tidak. Bekerja dia? Tidak. Berjalan dia? Tidak. Bercakap dia? Tidak. Sadaqallahul azim. Segala yang melata dalam urusan Allah. Ini kerja orang tasawuf. Ini kerja orang tarekat. Maka tak lagi dapat dibantah. Setiap orang tarekat, setiap orang tasawuf yang sudah sampai tadinya, kadangkala dibuka Allah. Basar, melihat apa yang tidak lihat orang biasa. Sama, mendengar apa yang tidak dengar orang biasa. Orang di amalannya biasa-biasa. Taklah dia dapat yang luar biasa. Orang tasawuf tadi beramal luar biasa. Nah, dapatlah dia hal-hal yang ihwal yang luar biasa. Mendengar apa yang tak dengar orang biasa. Orang tak dengar suara rintian di kuburan, awak mendengar. Orang tak menengok. Kayak mana surga, awak menengok. Awak nampak diri awak begini, awak nampak diri awak begitu. Dibuka Allah pertama basar, melihat hal-hal yang tidak lihat orang biasa. Dibuka Allah sama, mendengar apa-apa yang tidak didengar oleh orang biasa. Dibuka af'al, berbuat apa yang tidak dibuat oleh orang biasa. Ada itu Ustaz, 100% ada. Sepakat ulama sufi, siapa yang tidak percaya adanya karomah kepada ulama-ulama sama dengan mengingkari Al-Quran. Ulama kita begitu. Mati lampu. Dengan zikirnya, asbab zikirnya, lampu mati. Minyak tak ada, dia pun tak tahu. Air dituangkannya ke situ, jadi minyak lampu. Karomah. Perkataannya karomah, penglihatannya karomah. Karena asbab apa? Hati tetap zikir kepada Allah. Ini awak sholat, hati awak unta kemana-mana. Apa arti khusyuk? Tenang. Apa yang ditenangkan? Dua. Apa itu? Johir tenang, jangan bergerak-gerak. Batin jangan liar, hati jangan liar. Tertuju saja kepada Allah. Bagaimana caranya? Faida pada itu masalah pada kurullah kiamah wakuda wala junubikum. Apabila kau telah selesai sholat, berzikir pada saat kau berdiri, duduk dan berbaring, perbanyak zikir. Itu kata Quran. Apabila kau telah selesai sholat, zikir pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Habis sholat kita kan assalamualaikum, zikir waktu kita duduk, zikir aja nasa banyak, 100 saja, 1000, 2000. 1000 itu kalau kita pakai mulut lama. Kalau pas zikir, karena zikir itu jaharnya macam tadi gitu jar tuh. Loh, Ustaz kok mesti cepat zikirnya? Cepat biar kau sampai kepada Allah. Bergeraknya Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj bukan lambat-lambat, gerakannya itu buruk. Bukan naik keledai dia, Wak. Kalau naik keledai enggak sampai. Buruk keledai. Zup. Sampai mau menuju Allah wasyari'u, segera yang pertama, jangan tunggu-tunggu, itu maksudnya segera. Alah nanti ajalah masuk tarekat umur 63. Ya kalau kau sampai 63, kalau 35 kau lewat, segera wasyari'u, segera. Makanya saman zikirnya lo ilullah seperti kita tadi kira-kira jaharnya. Cepat. Nak saban di zikirnya Allah Allah Allah dalam hati. Enggak ada. Cepat. Orang-orang ini telah menyimpulkan pengertian zikir ini dengan kaifiat yang seperti itu dengan pengalaman batin mereka. Untuk menuju Allah enggak bisa lambat-lambat. Bukan loyo-loyo. Semangat. Cepat. Segera. Cobalah. Tunggu-tunggu. Enggak cerita itu. Nantilah. Besoklah, tak jadi. Begitu kita masuk terus, masuk ikut. Subhanallah, tuan-tuan yang sudah masuk dalam torekat, yang sudah mengamalkan amalan-amalan torekat, saya tak perlu ajari limau berduri, pasti sudah merasakan. Yang tentunya tidak semua boleh kita ceritakan kepada yang bukan ahlinya. Tuan-tuan yang belum masuk, tuan-tuan yang sudah punya keinginan, masuk. Kalau kau masuk berekat, kalau kau masuk tasawuf dengan ketentuan Quran dan Sunnah Rasul, taraktu dikum amroiri lantadilu ba'adahumma kita mumbai wa sunati. Aku jamin. Mendapatkanlah ia ketentuan daripada Allah dalam kebaikan dan akan mendapatkan jalan-jalan menuju hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketentuan torekoh yang sesuai dengan Quran dan hadis. Amalan zikir yang ilahi anta maksudi wa ridhaka maksudi. Hanya engkau ya Allah yang kami tuju, ridhomu yang kami cari. Tuan-tuan akan menangis, tuan-tuan akan merasakan nikmatnya seperti apa yang disampaikan tadi. Niko luar biasa. Kok enggak terbendung? Terkadang kita berzikir begitu kita sudah amalkan apa yang diajarkan tuan-tuan guru kita, begitu kita duduk zikir sendiri, kita targetnya mau 100, ini kok enggak bisa berhenti. Ini tadi targetnya mau 1 jam, ini udah 2 jam lewat, udah 3 jam, kok enggak bisa stop. Itu datang rasa. Maka dalam konsep tasawuf salah satunya adalah tahabbah, cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka waktu bukan lagi ukuran. Kita enggak menghitung waktu setengah jam, dua jam. Kita enggak menghitung-hitung zikiran 1000, 2000, 3000. Enggak. Kita sudah duduk dalam zikir kepada Allah adalah kesadaran beserta Allah. Syekh Abdul Qadir Jalani balik lagi. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Aku tahu ternyata bahwa ini adalah tipuanmu karena Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jalani waktu dipuji, aku tahu itu bukan karena aku. Aku tahu bahwa itu tipuan dan muslihatmu karena Allah. Gagal. Dikasih kenikmatan gagal, dirayu gagal. Gagal setan merayu Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ismu itu. Kalau kita tidak belajar ilmu tarekat, kalau kita tidak belajar ilmu hakikat makrifat, kita tidak bisa membedakan yang mana iblis, yang mana malaikat, yang mana seruan Allah, yang mana seruan setan. Ya ayyuhalladzina amanu dukulu bisilmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara kesempurnaan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti setan langkah-langkahnya, karena setan musuh yang nyata bagi kamu. Nabi Muhammad begitu mau Isra Mi'raj digoda oleh setan. Muhammad kata setan, begitu mau berangkat ini. Begitu mau berangkat naik buruk, begitu mau duduk dekat buruk. Nabi Muhammad dipanggil. Ya Muhammad. Nabi Muhammad tanya. Sama siapa? Sama Jibril. Jibril itu siapa yang manggil aku? Itu setan. Iblis menggoda kau katanya. Maka Nabi Muhammad enggak tengok. Makanya orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf percaya kalau kita mau sholat pun setan datang menggoda. Baru mau takbiratul ihram mawa, contoh ibu-ibu yang di sana, sebelum sholat dia enggak ingat tadi kompor sudah dimatikan apa belum. Habis masak dia langsung pergi sambil wudu dia sholat. Sebelum takbir dia enggak ada ingat kompor. Begitu udah mau takbir, mau Allahu Akbar, dia teriak. Ini kompor udah aku matikan apa belum? Waktu dia jalan tadi dia diingatkan oleh setan, itu kompor. Kompornya, dia balik lagi tengok kompor. Iya kan? Begitu juga tadi Nabi Muhammad mau ibadah Isra Mi'raj dipanggil oleh setan. Cuman ada guru. Siapa? Jibril. Jangan tengok itu setan, dia menggoda kau. Makanya kalau awak udah mau berapa ibadah, jangan tengok-tengok lagi, jangan nanti-nanti lagi, hajar terus. Kalau mau sedekah pun gitu. As-syaitanu ya'idukum faqara. Setan itu menjanjikan kau jadi miskin. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau sedekah langsung, jangan mikir-mikir. Maka kalau kita beribadah, ajak zikir, jangan ajak pikir. Kalau ajak pikir enggak jadi. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, diumumkanlah nih nanti kita mau mengadakan Isra Mi'raj, biaya yang diperlukan kira-kira 500 juta. Ya, peringatan Isra Mi'raj biaya 500 juta. Kenapa? Karena 3 kabupaten yang mau diundang. Bapak-bapak bingung tadi, kok banyak kali Ustaz ke 500 juta, 3 kabupaten, Pak. Iya kan? Pantaslah 500 juta. Nah, bapak ini udah kebetulan pula dia baru panen. Banyak uangnya. Baru panen ada 2M uangnya lah kira-kira. Ya, saya uang 2M itu belum pernah punya. Nengok aja pun belum saya. Kalau ada yang punya boleh ajak saya ini Ustaz uang 2M gitu. Habis itu kasih ampun waktu sama saya. Ya. Belum pernah nengok uang 2M. Nah, bapak ini pun akan ada uang 2M dengan Allah. Kalau biaya 500 juta udahlah aku kasih 300 juta ribu. Dia udah niat nih. Begitu dalam masjid. Aku nanti nyumbang 300 juta. Itu niat dia. Ya kan? Waktu dalam masjid, waktu diumumkan. Dah. Pulang bapak nih, baru sampai, belum sampai rumah bapak nih. Ya kan? Berpikir bapak nih. Sama di sini masuk setan. Bapak ini perlu pikir. Apa juga yang ngapain 300 juta aku kasih orang kampung ini kan banyak. Aku bukan sendiri, kalau aku 300 juta, nanti panitia bisa untung, yang lain ngasih 100. Dipikirkan yang untung panitia. Ah, udahlah enggak usah ngasih 300 juta, ngasih 50 juta aja udah cukup. Betul itu kata setan. 50 juta aja. Sampai di rumah dia. Setan bilang lagi, jangan 50 juta Isra Mi'raj itu bukan cuma di situ aja. Masjid di kampung kau ini ada 17. Kau harus bagi semua. Kurangi di situ sedikit. Iya pula. Dari 100 juta, 300 juta Bapak ini mau ngasih, bisa kejadiannya Bapak ini cuma ngasih 10 ribu. Pada hari raya. Udahlah 10 ribu aja. Karena apa? Setan menggoda lagi. Apa kata setan? Bukan banyaknya, Wak. Yang penting ikhlas. Iya juga. Selesai. Tak jadi 300, Pak. 300 juta pun aku nyumbang kalau gak ikhlas, katanya. Setan main, Pak, di sini. Setan ini tahu ayat Quran, Pak. Iblis ini paham Quran, Pak. Cuman tak mengamalkan, Pak. Habis. Betul. Dimainkannya kita di sini. Apa yang bisa nih? Makrifat tadi hati. Ah, ini perintah setan ini. Diolahnya kita. Ujungnya tadi. Dari ujung awal sampai ujung akhir apa? Kan kata Allah bukan banyaknya. Ikhlasnya. 10 ribu yang penting ikhlas. Daripada 300 juta gak ikhlas. Woi, itu betul. Tapi lebih bagus lagi kok 300 juta ikhlas. Betul gak? Dia dibandingkannya 300 juta tak ikhlas dengan 10 juta, 10 ribu yang ikhlas. Betul, enggak salah. Tapi kau masih duduk dalam makam syariat. Maka sadarlah kau duduk kau di mana. Orang kan suka gitu. Sedekah itu bukan banyaknya, yang penting ikhlasnya. Betul. Orang Islam itu mati enggak bawa harta. Iya kan? Salah. Saya bilang orang Islam mati enggak bawa harta. Orang Islam mati bawa harta. Orang kafir mati ninggalkan harta. Kalau dia orang Islam mati bawa harta. Contohnya Abu Bakar bawa harta. Semua hartanya diinfakkan untuk jalan Allah. Itulah dibawanya. Umar, setengah dari kebun kurmanya dijualnya, diinfakkannya untuk jalan Allah. Bawanya setengah kebunnya. Orang Islam mati bawa harta. Harta yang mana? Harta yang kita wakafkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Waktu kita hidup, waktu kita sehat, waktu kita butuh, Pak. Itu yang diterima Allah. Dua sedekah yang dihinakan Allah. Dua macam modal sedekah yang dihinakan Allah. Bukan tidak sah, ya. Ini bahasa tasawuf. Ini bahasa korekat ini, Pak, sikit. Dua bentuk sedekah yang Allah hinakan. Bukan tak diterima. Ini jangan salah, ini bahasa tasawufnya halus. Dua bentuk sedekah yang dihinakan Allah. Yang pertama, sedekah orang yang sudah diambang kematian. Yang kedua, sedekah yang orang sudah mati dinama-namakan. Pertama, dia bersedekah ketika dia sudah tidak butuh lagi, sudah mati. Tanah banyak, uang melimpah, dia sudah mau mati. Dia tak butuh lagi dengan tanah, dia tak butuh lagi dengan uang. Itu uang ayah bagikan yang 1M, itu kan ada 6M, yang 1M. Yang 1M itu bagikan untuk panti asuhan sana. Yang 1M lagi ke pondok Arido. Ya kan? Tapi dong mati. Dia pun sadar bahwa dia, kenapa? Udah hampir-hampir harta bukan punya dia lagi, betul Pak? Hampir-hampir bukan punya dia lagi nih. Disitulah baru dia bersedekah. Sedekah yang dihinakan Allah. Di saat dia sudah mau mati, di saat dia sudah tidak butuh lagi. Tak butuh lagi dia itu. Jangan 1M, 100 ribu pun dia tidak butuh lagi. Nyawa sudah di sini. Sudah mau mati. Yang sebentar lagi harta jadi milik orang lain. Yang sebentar lagi harta jadi ahli warisnya punya. Baru dia sedekahkan. Sedekah yang dimuliakan Allah pada saat kita mampu. Pada saat kita butuh. Itu sedekah yang dimuliakan Allah. Jangan pilih sedekah yang dihinakan Allah. Bukan soal sah tidak sah. Ini bukan cara pikir, Pak. Ini bisa tasawuf, fadilah. Bukan soal tidak sah. Sah enggak Ustaz, itu kaji fikih. Ini mau jadi kekasih Allah, ini harus amal-amal fadilah, bukan amal-amal haram sabatal. Itu udah kita bahas di fikih. Ini kita mau naik kelas. Jangan sekolah asih SD aja, umur 20 SD kelas 3 saja tak naik-naik. Apa yang dipelajari dalam tasawuf? Adab. Adab apa? Adab kepada Allah, adab kepada manusia. Apa yang dipelajari tasawuf? Sisi batin. Supaya tahu menempatkan. Tahu beribadah, tahu pula apa yang membatalkan ibadah. Banyak orang tahu beribadah tapi tak tahu apa yang membatalkan ibadah. Banyak orang tahu sholat tapi tak tahu apa yang membatalkan sholat. Banyak orang haji tapi tak tahu apa yang membatalkan hajinya. Banyak orang sedekah tapi tak tahu apa yang membatalkan sedekahnya. Yang membatalkan ini yang perlu dicari dalam tasawuf supaya jangan sia-sia. Nggak cepat nih, jangan tunggu lambat-lambat Pak. Subhanallah, 4 tahun aku di IN. Asal jumpa sama orang tasawuf, orang terekat. Ini yang kujumpai pun ada yang elok, ada yang bagus, ada yang kurang. Ada juga itu namanya. Akhirnya tahun 19 aku belajar. Belajar aku. Ini nggak cukup di IN 4 tahun. Jurusan Fakultas Usuluddin saya belajar tasawuf. Belajar tasawuf tapi tidak mengamalkan tasawuf. Belajar bahasa tasawuf di IAIN, aku belajar 4 tahun. Diajarkan sholat malam itu luar biasa, tapi tak pernah aku buat. Diajarkan zikir itu luar biasa, tapi tak ada lingkungannya. Tak ada milieunya. Cemana wak tidak belajar? Teori saja lah, apa itu tasawuf? Takholi, takholi, tajali. Mengosongkan, mengisi, tajali. Itu aja lah, tak tahu. Macam mana cara mentakhalikannya, macam mana mentakhalikannya, macam mana tajalinya, awak tak tahu, tak ada yang tengok. Maka belajar ini di samping teori yang paling, ada tengok. Bapak-bapak sama kurasa kayak saya, kalau kita belajar Pak, mana lebih cepat kita baca, membaca sama mendengar. Kalau aku Pak, lebih cepat aku mendengar, nangkap. Betul Pak? Makanya kalau baca-baca, aku suruh aja guruku. Aku mendengar aja ke guruku. Samanya tuh aku udah membaca. Kan gitu. Kan lebih cepat lagi kita, Pak. Aku ini ceritanya. Entah kalau Bapak. Tapi kalau saya begitu. Membaca dengan mendengar, saya lebih cepat mendengar, Pak. Udah. Kemudian, setelah kita mendengar, guru kita mempraktekkannya. Guru kita mempraktekkannya, mengamalkannya. Mana lebih cepat lagi kita? Setelah mendengar, kita lihat ngamalkannya. Mana lebih mantap? Melihat tadi dan, oh gini rupanya. Baru. Jadi, setelah kita mendengar, kita amalkan. Di mana? Mereka. Alhamdulillah. Ya, saya dapatkan itu memang dari belajar. Memang saya sekarang belum ahlinya. Masih jadi murid terus. Masih. Ya. Belajar. Tapi saya rasakan nikmatnya, alhamdulillah. Nggak terasa Pak nanti itu waktu yang lama itu nggak. Karena waktu kita berpikir tadi bukan lagi waktu yang kita jadikan sandaran. Bukan lagi hitungan yang kita jadikan dasar. Tahabbah kepada Allah. Bapak dulu ngapel ibu dari jam 8 pagi, dari jam 8 malam. Nah, pagi ada juga, ada. Jam 8 malam Pak, maksud saya. Dari jam 8 malam Bapak ngapeli ibu itu yang sekarang jadi istri Bapak. Sampai jam 12 malam, 4 jam Bapak enggak terasa duduk di situ walaupun ngamuk berserak. 4 jam Bapak tahan duduk di situ. Bapak kalau bikin ngamuk enggak Bapak kisikan. Kenapa? Bapak pura-pura supaya nampak di saya penyayang binatang, penyayang hewan sama orang yang Bapak cintai. Kalau ada ngamuk Bapak cuma gini aja usir. Kalau Bapak duduk sendiri ngamuk datang kurang ajar kau. Iya kan? Nggak terasa Pak, kalau sendiri, kalau berdua. Karena apa Bapak bisa nggak terasa 4 jam, 5 jam waktu ngapel Pak. Nyamuk tidak Bapak rasakan. Waktu Bapak rasakan berhenti. Betul, kenapa? Apa yang ada di hati Bapak? Cinta. Tahabbah. Betul Pak? Tahabbah. Maka salah satu konsep dalam tasawuf ini adalah tahabbah. Cinta kepada Allah dan mengharapkan kecintaan Allah. Ini salah satu dari sekian banyak konsep tasawuf. Kalau ini dirasakannya zikir itu tidak perlu 1000, 2000. Ngalir aja.